Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Rabu 30 Juni 2010 atau bertepatan pada tanggal 17 Rajab 1431 Hijriah. Tentunya dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kita semua sudah faham bahwa dulu ketika zaman jahiliyah, kedudukan, peran dan fungsi wanita begitu rendahnya di mata masyarakatnya saat itu. Namun setelah Islam masuk ke wilayah tersebut, mulai pelan-pelan kedudukan, harkat dan martabat wanita itu terangkat jauh lebih tinggi dari yang pernah kita kenal. Seperti apa kira-kira hak-hak, kedudukan dan peran wanita dalam Islam? Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang lebih jauh tentang hal tersebut bersama Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah AS yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini bersama kita. Beliau adalah Ketua Umum BKMT, kemudian salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Rektor Universitas Asyafiyah Jakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya Bu ya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, kita tidak saja berdua, kali ini kita kedatangan tamu ibu-ibu dari pengurus dan anggota BKMT Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Semua sehat ya Bu ya? Amin. Suami tidak marah ditinggalin pagi-pagi Bu? Ridho ya Bu ya? Amin. Ya, terima kasih berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa, pada sesi berikutnya nanti kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di acara ini. Silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan sesuai dengan tema yang kita bincangkan pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bu Tuti, berbicara tentang hak perempuan, ini menarik mungkin kita angkat ya. Karena mungkin sebagian orang mungkin masih ada memandang perempuan tuh di bawahnya laki-laki begitu ya. Nah mungkin bisa jelaskan sedikit Bu, dulu pada zaman jahiliyah seperti apa kedudukan perempuan itu, dan setelah Islam masuk seperti apa juga kedudukan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita akan bicarakan tentang hak, dudukan, peran daripada perempuan di dalam Islam. Kita patut bersyukur dan berbangga. Islam telah memberikan satu martabat yang tinggi, martabat yang terhormat buat perempuan. Kalau kita mau bicara ke belakang, yaitu pada zaman-zaman yang dahulu, kita tahu bahwa perempuan ini jangan dibilang ada kedudukannya. Untuk mendapatkan bahwa keberadaannya itu diakui saja sudah berat waktu saat itu. Katakanlah di zaman jahiliyah, bahwa perempuan di zaman jahiliyah itu kalau lahir itu suami pada saat itu dikabarkan, yaitu bapaknya daripada anak perempuan itu, mukanya merah padam, menanggung malu. Dan tidak sedikit yang disebut di dalam hadis bagaimana kenyataan perempuan, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ketika mereka setelah itu masuk Islam, itu mereka sangat menyesali apa yang telah dilakukan pada saat-saat itu, termasuk daripadanya Umar Ibn Khattab. Nah, juga di dalam agama-agama yang lain, bagaimana kedudukan perempuan itu tidak mendapatkan tempat yang layak, tempat yang baik. Bahkan kalau kita lihat bahwa perempuan ini didagangkan, dijual, direndahkan seperti barang dagangan, atau dianggap sejenis bangsa setan dan lain-lain. Jadi suatu suasana yang pada saat itu belum memberikan pencerahan barang sedikit, dalam artian baik pun juga di dalam agama-agama sebelumnya. Nah, namun kalau kita bicara singkatnya, Islam telah membawa martabat bahwa perempuan dan laki-laki itu diciptakan dari jiwa yang satu, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Ya, walaupun dalam saat itu kita juga tahu bahwa Adam diciptakan oleh Allah, dan setelah itu istrinya, baru setelah itu wabata minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Di dalam hal-hal yang seperti itu, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menceritakan kedudukan daripada perempuan. Seperti Nabi mengatakan an-nisa'u imadul bilad, wanita itu tiang negara. Ya, baik wanita itu baik negara, rusak wanita itu rusak negara. Ini jelas bahwa perempuan itu mempunyai peran yang sangat strategis, disebut seperti penyangga tiang yang sangat kuat gitu. Kalau kita melihat lagi dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat berkenaan dengan masalah kehidupan. Bagi perempuan dapat bagian, bagi laki-laki dapat bagian. Jadi artinya sama. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa nasibun mimma iktasabna. Jadi dari sini ada kesetaraan ya, sepasang, dan memang disebut syaqaik. Jadi syaqaikur rijal, anisa syaqaikur rijal. Jadi inilah yang perlu semua kita merasa bersyukur. Apalagi kalau kita bicara dalam peran-peran kehidupan, sangat penting sekali. Kalau dalam pujian Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali pernah ditanya bagaimana sebetulnya siapa yang paling berhak menjadi sahabatku, ada seorang bertanya. Ya, dalam hal ini man ahakun nas bihusni sahabati, ada seorang bertanya kepada Rasul, siapa paling berhak menjadi orang paling dekat kepada aku, sahabat. Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Itu kan perempuan. Betul. Sumaman ya Rasulullah, ummuka, ibumu lagi. Sumaman ya Rasulullah, ummuka, baru abuka yang keempat. Jadi ini memperlihatkan kepada kita beberapa tingkat yang disebutkan. Bagaimana ibu menjadi suatu punya kedudukan yang tinggi. Apalagi Nabi mengatakan al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga adanya di telapak kaki ibu. Dalam masalah hak, Islam telah memberikan hak-haknya kepada perempuan ini bersamaan dengan hak-hak, seumpamanya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak mendapatkan peluang untuk cari ilmu, atau hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehormatan. Ini semua telah dapat dimiliki oleh kita. Nah, cuma dalam hal seperti ini kita perlu melihat hal yang realita di dalam masyarakat, bahwa masih banyak, apakah di dalam satu negara, apakah dalam satu etnis, apakah di dalam satu kebudayaan, yang perempuan ini belum dilihat secara benar, secara setara. Ya, kita lihat kalau ada kesempatan-kesempatan apa, kadang-kadang perempuan dilupakan, peluang-peluang kadang-kadang dilupakan. Nah, ini yang perlu kita tahu, dan kita perlu membangun, memperkenalkan bahwa ada hak-hak di dalam Islam itu yang perlu diketahui oleh saudara kita, yaitu para bapak-bapak, para kaum laki-laki, untuk bisa melihat lebih lagi pada posisi yang tepat terhadap perempuan gitu. Ya, saya tertarik nih dengan betuti tadi pernyataan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, tentang hadis tadi 3:1, iya, 3 kali ibu baru sekali perempuan. Malah kalau kita lihat lebih jauh di Al-Quran pun ada surah An-Nisa gitu ya. Artinya begitu mulia perempuan sih. Tetapi kenapa saja dalam realita kehidupan sehari-hari kecenderungan perempuan tuh masih dikepinggirkan? Itu kira-kira ini apa? Pengaruhnya apa dan apa penyebabnya gitu? Ya, pertama tentunya secara beruntun sejak awal bahwa pada kenyataan yang terjadi perempuan itu tidak dihargai, kan kita sudah tahu dari pertama. Yang kedua, ini belum merata orang mengetahui tentang Islam itu sendiri. Walaupun sekarang ini kita bangga bahwa Islam itu mendapat kedudukan yang paling banyak orang beragama sekarang ini adalah beragama Islam. Dan kenaikan pertumbuhannya juga luar paling biasa, cepat ya. Jadi kita melihat bahwa masih banyak orang yang belum tahu. Padahal dalam Al-Quran kita lihat di dalam masalah kesetaraan pekerjaan itu sama, Allah memberikan sandingan gitu. Bayangkan saja innal muslimin wal muslimat, kan udah, wal mukminin wal mukminat, wal qanitin wal qanitat, was shodiqin was shodiqat, wal was sabirin was sabir. Seperti kayak begitu, itu kita bangga betul bacanya. Betul. Nah, bahwa dalam hal-hal berkenaan dengan masalah penyerahan diri, ya, keimanan, semua setara ya. Setara gitu. Baik, Bu Tuti, kita mungkin sudah sudah saat karena kita sudah memasuki azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan yang menarik ini masih kita akan lanjutkan. Namun kita sudah saat kita akan dengarkan azan subuh berikut ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang hak-hak perempuan di dalam Islam bersama Ibu Profesor Dr. Tuti Alawiyah AS. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di acara ini. Silakan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik, Bu Tuti, kita lanjutkan tentang hak-hak perempuan di dalam Islam tadi. Tadi sudah disinggung tentang kesetaraan setelah Islam masuk dan begitu memuliakan para wanita. Kalau kita berbicara ke lingkup yang agak relatif lebih kecil lagi tentang di rumah tangga, seperti apa sih hak perempuan itu? Silakan, Tuti. Baik, pertama kita lihat ayat Quran berkenaan dengan kepemimpinan dalam keluarga. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayah. Jadi kalau dilihat di sini ada pemimpin dalam keluarga. Memang kita lihat pemimpin ini sangat penting untuk menjadi, katakanlah, penguasa dalam tanda kutip ya. Kalau kita jalan bertiga, tentu ada yang kita minta jadi pemimpin, arahnya kemana, jalannya pakai apa, sampainya gimana gitu. Jadi Allah sudah menetapkan laki-laki menjadi pemimpin dengan berbagai kelebihan dan kewajiban. Betul. Nah, jadi yang pertama Allah menetapkan itu dengan disebut sebagai karena fisiknya lebih kuat. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, itu ada kelebihan-kelebihan dalam artian. Saya sendiri melihat juga bahwa memang gak mungkinlah kalau perempuan itu menjadi pemimpin dalam keluarga. Soalnya kan ada dibentuk, walaupun disebut sama dalam kesetaraan, tapi fisik mungkin kita juga tahu bahwa kita tidak sama. Betul. Dan dalam kaitan-kaitan sesuatu yang dianugerahkan juga berbeda. Ada keterbatasannya. Ada keterbatasan, ada juga kelebihannya. Yeah. Gitu. Nah, di sini kiwam itu tapi bukan berarti bahwa laki-laki superior. Jadi jangan super gitu. Nah, ini hanya karena satu hal, dia harus memberikan kewajiban memberi nafkah. Jadi hak perempuan itu mendapatkan nafkah, sesuatu yang itu yaitu nafkah dalam kehidupannya itu. Yang kedua juga ketentraman. Apalagi perempuan ini diambil ketika nikah itu dengan amanat sebagai titipan. Diamanatilah. Jangan lupa. Jadi sebetulnya hidup untuk di dalam keluarga itu ada mawaddah, ada rahmah, di ujung lagi ada amanah gitu. Kalau kita lihat bahasannya atau kita pikirkan ini, memang cinta itu kan bisa juga habis ya. Kalau udah tua, banyak orang suka bilang, wah yang itu manis, manisnya udah hilang gitu. jadi itu. Terus kasih sayang yang terus gitu. Dan yang ketiga itu adalah hal yang menyangkut soal amanah. Jadi perempuan itu jangan sampai disia-siakan oleh suaminya dalam masalah seperti ini. Tentu saja diberikan jaminan pakaian, ya kecukupan begitu. Tetapi bukan juga berarti perempuan ini dalam masalah rumah tangga itu dibeli dengan kata-kata maharnya mahal banget, mahal, mahar, maharnya mahal. Artinya sesuatu itu yang kita lihat tidak seimbang dalam artian ini sebagai kunci ikatan kan. Nah, karena dia akan terikat kepada misakon ghalidho. Karena dalam kontraknya itu bukan sekedar begitu saja, ini sangat mendalam dalam ijab kabul orang itu untuk menikah itu demikian. Nah, saya melihat bahwa perempuan ini inti kehidupan sebetulnya keluarga kita. Dalam keluarga ini perempuan memberikan satu kedamaian buat suaminya, buat anak-anaknya. Karena anak-anak yang lahir itu seperti satu kain putih. Fa abawahu yuhawidanihi aw nasranihi aw mitsani. Hadis menyatakan begitu. Nah, inilah yang saya inginkan, bahwa inti daripada apa yang kita harusnya tidak boleh tinggalkan adalah keluarga itu. Namun dalam peran-peran kehidupan kita siap bagaimana kemampuan, kan begitu. Bukan berartinya perempuan ini bisa di berbagai tempat lalu melupakan intinya kita. Nah, ini yang kedua. Saya ingin mengatakan juga bahwa dari perempuan yang baik, dari perempuan yang soleh, soleha itu timbullah suatu masyarakat yang bagus. Generasi yang bagus. Generasi yang bagus. Kenapa? Inti itu kan keluarga. Jadi kita bagaimana membangun karakter daripada suatu bangsa atau suatu akhlak moral bangsa. Kalau di dalam rumah tangga itu tidak mencerminkan apa yang kita harapkan dalam community. Jadi community yang inti dalam kehidupan ini adalah rumah tangga. Baru nanti menyebar kepada community kecil dalam satu keluarga. Maksud saya keluarga besar ya. Terus lingkungan sekitar dan sampai kepada bangsa gitu. Artinya ketika sebuah keluarga itu baik, insya Allah akan memberikan warna terhadap yang sekitarnya gitu ya. Dan ini semakin menarik mungkin manakala kita lebih dalami lebih jauh. Ketika mungkin negeri itu damai sejahtera, itu pastilah peran perempuan yang begitu besar di dalamnya. Karena gitu. Disebut mendidik perempuan adalah mendidik satu bangsa. Oh gitu. Subhanallah. Jadi ini harus dipikirkan, jadi sangat strategis gitu. Ya, baik Bu Ustazah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin Bu Tuti, saya mungkin berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di studio untuk bertanya. Silahkan mungkin siapa yang pertama, dan tolong sebutkan namanya. Bu, boleh mikrofonnya tolong didekatkan. Silahkan Ibu, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah. Bu Isti, silahkan. Iya. Sebetulnya sebegitu strategisnya peran perempuan dalam kehidupan ini ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, di Indonesia perempuan, peran perempuan sudah sampai di mana sehubungan dengan krisis moral yang saat ini melanda terutama di kalangan kaum muda Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih Bu, peran perempuan sampai di mana ya. Satu lagi mungkin, silakan. Ya, tolong sebutkan. Terima kasih, Ibu Tuti. Apa yang Ibu Tuti sampaikan tadi sungguh sangat menarik. Mohon maaf, Ibu dengan Ibu siapa dulu? Maaf ya, saya Ibu Nurma Nugraha. Ibu Nurma Nugraha, silakan. Sangat indah, menarik sekali. Islam itu sangat menghargai peran wanita. Tetapi kalau kita melihat kenyataan yang ada, Bu Tuti ya, masih ada kepincangan-kepincangan bahwa hak-hak wanita belum diberikan semestinya di Indonesia ini. Bagaimana? Oleh penguasa kah? Oleh siapa kah? Saya melihat kondisi sekarang seperti itu ya. Jadi mohon pandangan dan pendapat dari Ibu Tuti. Terima kasih Ibu Nurma Nugraha. Ya, di ujung telepon yang tersambung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak, dengan siapa, dari mana? Pak Haji Yuri di Tebet. Pak Haji Yuri dari Tebet, silakan Pak Haji Yuri. Ya, itu ke Ibu Ustazah. Ya. Ini saya mau tanya Bu, ini amal ibadah atau aktivitas atau kegiatan ibadah kepada Allah yang paling agung menurut para ulama bagi seorang muslim atau muslimah sejati adalah menegakkan kalimat Allah atau menegakkan hukum Allah atau menegakkan syariat agama gitu, yang mengatur kehidupan privat, keluarga, sosial, dan state atau negara gitu. Nah itu saya berharap mungkin bagaimana institusi-institusi yang menggunakan uniform atau umpamanya security atau yang menggunakan uniform itu, mereka memasukkan juga dalam uniform itu bentuk mereka yang menggunakan jilbab atau menggunakan hijab gitu. Soalnya khawatir mereka bagian rekrutmennya itu bingung bagaimana bisa merekrut orang yang gak ada bisa secara uniform itu gak diklasifikasikan. Baik. Gitu. Terima Baik, kasih. Baik, Pak Yuri. Terima kasih banyak Pak Jiri, kami sudah menangkap pertanyaan Bapak. Silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Bapak Hatibi, Bojonegoro Serang, Banten. Pak Hatibi dari Banten, silakan. Ya, selamat pagi Ibu Haja. Ya, selamat pagi. Ya, masalah hak wanita di dalam peranan ini, pembangunan Indonesia Pak. Wanita itu laksana yang negara, mana kalau wanitanya baik akhlaknya maka baik pula negaranya. Tapi manakala wanitanya jelek, maka negara pun rusaklah. Nah, ini apabila wanita tersebut mempunyai akhlak yang baik, ini mampu untuk menegakkan negara yang baik, Pak. Tapi kalau bagaimana andaikan wanita tersebut sekarang ini artinya banyak yang moralnya kurang baik gitu. Itu bagaimana itu? Baik, artinya. Baik Pak Hatibi. Suaranya silakan. Iya, saya mohon. Terima kasih banyak Pak Hatibi. Ya, ada 4 pertanyaan nih Bu Tuti. Yang pertama Bu Istiqomah tadi tentang sudah sampai di mana sih sebenarnya peran wanita ini, mungkin terkait dengan pertanyaan Pak Hatibi. Karena kalau kita melihat ke konon katanya Indonesia yang begitu gemah ripah gitu ya, tapi sekarang ini kelihatannya agak terpuruk sedikit ke bawah. Apakah memang ada fungsi atau peran wanita di sini yang terlemahkan gitu ya? Silakan Bu. Baik. Pertama, kita sebetulnya bersyukur bahwa perempuan ini mendapatkan tempat, baik pun secara hukum ataupun secara kedudukan, dan kesadaran masyarakat makin berkembang.